Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita Dhul Bahil al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Kitabul Buyu'. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab Al-Wadi'ah wal-Ariyah. Qala rahimahullahu taala, babul wadi'ah wal-Ariyah. Al-Wadi'ah yaitu titipan. Wal-Ariyah pinjaman. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan itu hal-hal yang berkaitan tentang dua masail, yaitu titipan dan pinjaman. Al-wadi'ah yaitu titipan, ma'khudha min wada'tu syai' ay idza taraktuhu. Wada'tu syai', aku titipkan sesuatu, ini meninggalkannya, ini menitipkan sesuatu kepada seseorang. Dan wadi'ah di sini ini adalah merupakan dari hal-hal yang berkaitan tentang at-ta'awun sosial, karena di sini baik al-wadi'ah ataupun al-ariyah, kedua-duanya tanpa bila iwadin, tanpa imbalan. Akan tetapi mimbab at-ta'awun. Sehingga bahwa al-wadi'ah secara istilahnya itu ismul lil mal al-mu'ta liman yahfadhuhu bila iwadin. Itu nama harta yang diberikan liman yahfadhuhu bila iwadin, kepada seseorang yang dia menjaganya bila iwadin, tanpa adanya imbalan. Al-wadi'ah di sini fahuwa al-mashru', ya rahmatullah, disyariatkan sebagaimana dalil dari Al-Quran wa sunnah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kalian untuk memberikan amanah ila ahliha, kepada orang yang memberikan amanah tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, adil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Adil amanah, berikan amanah itu ila man i'tamanak, kepada yang kepadamu, ini sebagaimana engkau diberikan amanah. Wala takun man khanat, dan jangan mengkhianati siapa yang mengkhianatimu. Ini dalil menunjukkan bahwa al-wadi'ah, titipan, adalah merupakan amanah yang seseorang itu menitipkan suatu keperluan yang dimana dia harus dititipkan. Dan ini seseorang ketika dia menerima, maka di situ terdapat amanah yang wajib bagi dia untuk menunaikannya. Karena ini adalah membab at-ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa." Tolong menolonglah kalian di atas bir, kebaikan, dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa mu'min kurbatan min kurbid dunya nafasahullahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mu'min, dari kesusahan-kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya dan juga kesusahan nanti di yaumul qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa berada pada pertolongan seseorang apabila seseorang itu menolong hambanya. Afan, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya apabila seseorang memberikan pertolongan kepada saudaranya. Allah fi auni akhi ma kana 'abdu fi auni akhi. Dan ini adalah merupakan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, mimbab at-ta'awun. Mimbab ta'awun alal birri wa taqwa. Wal 'ariyah, di sini pinjaman. Ma'anahu, makna dari al 'ariyah, dikatakan oleh para ulama, al-ariyah ma'naha al-i'arah, pinjaman. Wahia tamlik manfa'ah mu'akkatah bila iwadin. Tamlik, kepemilikan, manfa'ah yang di sana ada manfaatnya, mu'akkatah, ada waktunya, bila iwadin, tanpa ada imbalan. Sama seperti al-wadi'ah, yaitu bila iwadin. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, yajibu ala al-wadi' wal-musta'ir ta'diyahu الأمانة إلى من اعتمنه. واجب على الوديع, واجب kepada orang yang dititipi, والمستعير, dan orang yang meminjam. Ta'diyahul amanah ila man i'tamanahu, untuk menyampaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah. Wala yakhud man khana, dan jangan mengkhianati siapa yang mengkhianatinya. Ini masalah yang berkaitan bahwa Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bahwa al-wadi'ah wal-ariyah itu semuanya amanah. Yang di mana amanah di sini bagi mereka yang dititipi atau mereka yang meminjam itu harus menjaganya, tidak boleh melalaikannya. Ketika seseorang menitipkan sesuatu, maka barang tadi harus dijaga, jangan dilalaikan, disimpan di luar sampai dicuri orang. Karena ini adalah merupakan amanah yang kita harus menjaganya. Begitu juga barang pinjaman yang di mana kita meminjam kepada seseorang yang tanpa imbalan, juga sama, kita harus menjaganya, jangan melalaikannya. Karena ini dua-duanya bila iwadin tanpa imbalan. Kalau di sana ada imbalannya, maka namanya bukan wadiah, bukan al-ariyah, tapi namanya al-ijarah, sewa-menyewa. Misalkan seseorang menyewa sesuatu dalam waktu yang tertentu, sewa rumah atau sewa motor, mobil dan sebagainya, ini al-ijarah, sewa-menyewa. Dan sewa-menyewa tentunya ada imbalan di dalamnya. Berbeda dengan wadi'ah. Di awal yang tadi kita sebutkan, al-wadi'ah wal-ariyah, ini mimbab sosial, mimbab ta'awun. Tidak ada imbalan di dalamnya. Nitip sesuatu, ketika seorang akan safar, keluar kota, menitipkan kepada tetangganya, titip motor misalkan. Maka penitipan tadi harus dijaga, dimasukkan ke dalam rumah, jangan sampai nanti ada orang yang mencurinya, dijaga. Nah, ini adalah merupakan amanah. Dan di sini disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yajibu, wajib untuk alal wadi wal musta'ir ta'diyahul amanah ila man i'tamanahu. Dan apabila orang yang dititipi dia melalaikannya, tidak menjaganya, maka wajib baginya untuk menggantinya. Berbeda dengan seseorang yang tidak menjaganya. Apa yang saya ulangi? Berbeda dengan seseorang yang menjaga harta tadi, dan qadarullah ma syafa'al, harta tadi hilang, maka di sana tidak ada baman, tidak ada mengganti. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan, wala damana alaihi idza talifat biduni jinayatihi wa khinayatihi. Wala damana alaihi idza talifat biduni jinayatihi wa khiyanatihi. Wala daman, dan seseorang tidak mengganti barang titipan tadi atau pinjaman, idza talifat, apabila hilang, biduni jinayatihi wa khiyanatihi, tanpa yakni kesengajaan, maka di sana tidak perlu baginya untuk menggantinya. Kenapa? karena dia sudah menjaganya. Sudah menjaganya semampunya. Wa qadrullah ma syaa fa'al, ada yang mencurinya. Maka tidak menggantinya. Misalkan dia ada orang yang nitip motor. Dia sudah jaga motor itu dan sebagainya. Di rumahnya pintunya dikunci. Wa qadrullah ma syaa fa'al, rumahnya kebakaran. Rumahnya dan motornya tadi ikut terbakar. Maka di sini dikatakan Imam Syaukani wala dhamana alaihi. Maka tidak perlu baginya untuk menggantinya. Kenapa? Karena dia sudah menjaganya. Betul-betul dijaga. Berbeda dengan seseorang yang membiarkan begitu saja. Mentang-mentang barang titipan, tidak ada imbalan di dalamnya. Orang nitip sudahlah. Simpan aja di luar. Kecuali kalau dia bayar, baru saya masukin ke dalam. Kalau di luar sudah kehujanan, kepanasan, ada banjir, hanyut motornya dengan banjir tadi. Dari situ dia telah melalaikan. Maka wajib baginya untuk menggantinya. Karena al-wadi'ah di sini merupakan amanah. Sehingga seseorang yang apabila dia tidak sanggup, maka lebih baik dia mengatakan kepada orang yang akan menitipkan, afwan, saya tidak sanggup. Kenapa? Sibuk, saya sibuk sana kemari. Di rumah tidak ada orang. Takutkan kalau saya menyimpannya dicuri orang lain sebagainya. Sehingga dia mengatakan kepada orang yang menitipkan. Kenapa? Karena situ dikeluar dari kemampuannya. Keluar dari kemampuannya. Hal-hal yang berkaitan tentang titipan, yaitu seseorang tidak boleh memakai barang yang dititipkan kecuali izin dari si pemilik. Karena apabila dia memakai tanpa pengetahuan, misalkan tabrakan di jalan, naudzubillah, maka dia telah melalaikannya. Pertama, dia tidak mendapatkan izin. Nah, yang kedua, dia telah melalaikannya. Sehingga dia harus menggantinya. Kemudian, hal-hal yang berkaitan tentang wadi'ah, jangan memberikan kepada orang lain. Tanpa udur. Contohnya, seseorang diberikan titipan. Kemudian orang yang dititipkan tadi akan safar. Maka dia diperbolehkan untuk menitipkan kepada yang lain. Kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada tetangga yang sebelahnya. Karena ini merupakan liudur. Ini merupakan liudur. Sedangkan apabila dia memberikan kepada orang lain dikarenakan tanpa ada udur, fahadha ma yajuz. Nah, contoh barang titipan tadi disimpan di rumahnya. Ada anaknya pengin jalan-jalan. Ini pengin jalan-jalan, enggak ada kendaraan, ini ada motor nih. Berapa? Untuk tetangga atau intip sudah pakai aja. Ada mana jus? Ada mana jus? Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala yajuz man'u al-ma'un kad-dalwi wal-kidr wa itraq al-fahl وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك وحمل عليها في سبيل الله. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ini yang berkaitan dengan al-ariyah, wala yajuz man'u al-ma'un, dan tidak boleh seseorang melarang orang yang akan meminjam sesuatu. Di sana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamna'unal ma'un," yaitu orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Enggan menolong dengan barang yang berguna. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun walladziina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Dan celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya, ingin dilihat oleh orang lain, dan juga yamna'unal ma'un, dan dia enggan. Enggan apa? Enggan menolong, meminjamkan barang yang berguna kepada orang lain. Ini yang berkaitan tentang al-ariyah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, al-ariyah wa tamliku manfa'ah muakkatah bila iwadin. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala akan menyebutkan kadalwi wal kidr. Al-ariyah ini mimbab ta'awun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ista'ar minhu dari Sufwan ibn Umayyah adra'an yawm Hunain, tameng ketika yawm Hunain. Dan dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talhah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam farasan, kuda, min Abi Talhah, dari Abi Talhah radhiyallahu taala anhu. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang ketika akan meminjam sesuatu yang di mana di sana ada manfaat di dalamnya, maka berikan. Dan tentunya di sini bahwa al-ariyah itu bila iwadin, tanpa ada imbalan. Kalau ada imbalan namanya apa? Al-ijar, sewa, menyewa. Baik dari wadi'ah wal-ariyah. Kadang kita melihat di pinggir-pinggir stasiun ada tulisan penitipan motor. Sebenarnya penyewaan penitipan motor. Kenapa? Karena kita menitipkan ke situ dan bayar tidak? Bayar tidak? Bayar. Kalau emang penitipan motor namanya wadi'ah, ya enggak bayar. Enggak bayar. Karena penitipan yang di sana bila iwadin. Kalau emang di sana ada imbalannya, tulisnya sewa. Sewa tempat untuk penyimpanan motor. Ini masuknya ijarah. Kalau sewa menyewa. Wala yajuz man'ul ma'un kadalwi wal kidr. Seperti dal. Lalu yaitu ala ember. Seorang butuh ember nih. Buat apa? Ngambil air misalkan. Ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya. Pertama dia ta'awun. Mungkin saudaranya butuh untuk membawa air, buat ngasih minum hewan ternaknya. Nah, dan di sana tidak ada salahnya apabila dia meminjamkan. Dia mendapatkan pahala dan juga ta'awun. Nah, sehingga di sini disebutkan wala yajuz man'u al-ma'un kadalwi wal kitr. Panci misalkan. Nah, akan tapi tadi bahwa orang yang meminjamkan, orang yang meminjamnya jangan melalaikannya. Sudah pinjam tidak dibalikan lagi ke orangnya, simpan aja di jalan. Orang sudah berbuat baik memberikan pinjaman ember, seharusnya datang dengan baik-baik. Ya akhi jazakallahu khair, ana sudah membawa air tadi. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Ini malah disimpan di tengah jalan. Sudahlah, yang penting saya sudah meminjam simpan. Pahadamah ya juz. Nah, karena itu juga termasuk dari amanah. Kadal wal kidar wa itraqi al fahl. Itraqi al fahl yaitu al hewan apa bahasa Indonesia itu jantan untuk dikawinkan. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang ingin meminjam, nah, punya kucing misalkan, kucing betina, kan nggak mungkin nanti kucing itu melahirkan kalau tanpa ada dikawinkan. Ternyata harus dikawinkan dulu, cari jantannya. Nah, kemudian dikawinkan. Nah, dan seseorang ketika dia mempunyai kucing jantan, jangan menolak, karena nanti dia akan termasuk dari orang-orang yang yamna'unal ma'un. Tidak, tidak mau. Kawinkan. Kenapa? Di samping di sana ada manfaatnya. Yang pertama, dia menolong saudaranya. Yang kedua, kasihan kucingnya enggak kawin-kawin. Kawinkan, gratis. Kawinkan. Dan tidak ada madarat. Apa madaratnya? Tidak ada madarat. Nah, kawinkan. Dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan pada permasalahan dalam itraqil fahl, tidak boleh seseorang mengambil upah. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengawinkan dengan hewan tadi, nah, mengambil upah, nah, menyewakan, ada ma yajuz. Dan itraqul fahl ada ma yajuz, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mimbab at-ta'awun. Sapi atau kambing lain sebagainya. Nah, dan orang yang mendapatkan pinjaman tadi dengan dikawinkan, dia merasa punya ingin membalas budi, sehingga ketika lahirnya dua misalkan, dikawinkan kambing, lahir dua, sudah besar kami dikasihkan kepada, diberikan kepada orang yang meminjamkan pejantan tadi. Mimbab ta'awun dan juga mimbab dia membalas budi. Nah, dan akan diingat, si fulan telah membantu saya. Kenapa? Saya punya kambing betina, kasihan. Enggak ada kambing jantannya. Sudah, ada si fulan, kawinkan. Nah, dan jangan melarang. Wa hala bil mawashi. Imam Syaukani rahmatullahi taala menyebutkan, dan memeras susu hewan-hewan ternak bagi siapa yang perlu. Ada orang yang pingin sakit, perlu susu kambing, susu sapi. Dan orang tadi, orang yang enggak punya, orang miskin. Sudah Pak, silakan. Ambil susunya. Silakan peras sendiri. Ini mempersilakan. Hadza jaiz. Pertama mimbab ta'awun, dia menolong saudaranya. Dan sebagaimana di awal disebutkan bahwa Allah senantiasa akan menolong hambanya apabila hambanya tadi menolong saudaranya. Innallaha wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Hada mimbab at-ta'awun wa ta'awunu ala birri wa taqwa. Wa halmul mawashi liman yahtaju dhalik, bagi siapa yang membutuhkan. Bagi siapa yang membutuhkan. Walhamdu alaiha fi sabilillah, dan membawanya fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW pernah meminjam kuda kepada Abu Talhah, untuk jihad fi sabilillah. Berikan, engkau akan mendapatkan pahala. Misalkan walaupun seseorang tidak pergi berjihad, akan tetapi dia meminjamkan. Silakan pakai baju besi ini. Silakan pakai kuda ini untuk jihad fi sabilillah. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau dipakai untuk sesuatu yang berguna. Dan di dalam wadi'ah di sini dan juga al-'ariyah di sini itu titipan-titipan yang apabila titipan yang melanggar syariat fahada ma yajuz. Fahada ma yajuz. Nitip barang curian misalkan. Seorang sudah nyuri motor dititipkan di seseorang. Saya nitip ya. Saya baru nyolong sana. Titip di sini. Hada ma yajuz. Ini termasuk dari ta'awun alal ismi wal udwan. Bahkan dia juga akan ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena ikut menyembunyikan barang curian. Sehingga seseorang jangan titipan di sini apabila menyelisih syariat, fahada ma yajuz. Titip rokok, satu dus, lain sebagainya. Ini sesuatu yang haram. Apabila dia sanggup menitipkan berarti dia ta'awun alal ismi wal udwan. Begitu juga al-'ariyah, pinjaman. Meminjamkan ke orang untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Pak, saya pinjam pisau buat apa? Buat ngerampok sana. Ada majus. Enggak boleh meminjamkannya. Pinjam sesuatu yang dipakai untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, pinjam motor buat apa? Buat demo ke Jakarta. Majus. Nah, apabila sesuatu yang meminjamkan yang tidak berguna, kita menolak. Nasihatin, kasih tahu, ini dilarang oleh syariat. Nah, kalau meminjam sesuatu fisabilillah, pinjamkan. Nah, pinjamkan. Sebagian di sini walhamdulillah fisabilillah untuk berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa meminjamkan, yakin pinjam motor ada daurah di sana misalkan. Kalau emang dia tidak membutuhkannya ketika hari itu, pinjamkan. Allah, silakan pakai. Saya enggak pakai hari ini. Dia akan mendapatkan pahala karena dia mempermudah seseorang untuk menghadiri kajian-kajian daurah ilmiah, sehingga dengan dia memberikan jalan, memberikan apa, pinjaman dia untuk mempermudah, tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau meminjam akan menghadiri walimah misalkan, atau yang lainnya yang di sana disyariatkan. Nah, berikan. Nah, baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang wadi'ah dan juga al-'ariyah. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke babu al-ghasb. Naktafil subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.